dalu niki nyandak makalah nomor 7. Kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabiatu. Utawi iki iku pangandikan ingkang nomor 7. Kala dawuh sapa Umar Saidina Umar radhiyallahu anhu. Dawuh ingkang nomor 7 niki sing dawaken Sayyidina Umar. Ya apa dawuh Sayyidina Umar? Al-Bukhuru arba'atun. Segara iku ana papat macem. Manane al-Bukhuru tai pira-pira segara? Apa sih rek segara iku? Ayil mutas mutasaatu tegese panggonan jembar, panggonan ombo, panggonan luas aljamiatu kang ngumpulake. Segara niku nggih pundi-pundi sing diarani segara mesti ae luas. Nek ana segara Ciut jenenge waduk. Nek ana segara nisore waduk jenenge wangan. Nek ana segara nisore wangan jenenge obokan. Iku lak kumpule banyu dadi sitok. Dawe Sayyidina Umar segara iku ana papat. Minal anwa'i saking pira-pira werna. Nek diwalik ngene. Wernane segara iku ana papat. Segara niku cara Jawa, basa Indonesiane lautan utawa samudra. Basa Inggrise sea. Seamen wong segara. Al-hawa bahrul dhunubi. Al-hawa utawi hawa nafsu iku bahrul dhunubi segarane pira-pira dosa. Se apa sih hawa nafsu iku? Ana nafsu, ana hawa nafsu. Nek sing diarani hawa nafsu ai mailanun nafsi tegese condonge nafsu, senenge nafsu, kepinginane nafsu ila syahawatiha maring syahwate nafsu. Cenderungnya nafsu, cenderungnya hawa nafsu, kepinginane hawa nafsu mencapai perkara sing dikepingini. Perkara sing dikepingini iku jenenge syahwat. Min ghairi talabi syar'i, saking ora nuruti syarak. Ana wong kepingin nglakoni perkara yang bukan perintahnya syariat agama Islam, ngene iku kepinginane jenenge hawa nafsu. Diterusno. Nafsu iku jami'un kang ngumpulake lidzunubi maring pira-pira dosa. Walik nang ngarep maneh sik. Hawa nafsu itu adalah samudra malapetaka. Hawa nafsu itu adalah lautan dosa. Nek ana wong nuruti hawa nafsu ya nggih kene ku nggone malapetaka. Apa ya hawa nafsu? Sampean kepingin mencapai keinginan sampean tetapi itu dilarang oleh syariat agama. sampean tabrak ae niku berarti sampean nuruti hawa nafsu. Ya nggih kene iku nggone dosa. Ketok arek wedok ayu dudu apa-apane dawelo. Arek yo ndelok perasaan bek arek gelem rek tak seneng rek. Terus sampean lu ketip-ketip tip tip tip. Kono yo ngono. Tep tep tep tep. Wah gelem bere. Geraya-geraya di pinggirin nemu klingsi. Klingsi ini sawi lho. Diantem kletek. Noleh arek. Bales nguniku. Kletek. Wah iki rasa. Nok tambah suwe tambah kepingin. Tambah suwe tambah kepingin. Warek adik sinam. Tak kok terus nong kok turuti sampai hasil malapetaka. Ya iku segorone. Ana arek ndelok nang sampean. Ngerti sampean iku wong gedhe, wong terhormat. Ana wong biasa ndelok ae rasane ati. Ini menjatuhkan prestasi saya. Kurang ajar. Suruh kemari ana itu. Tidak sampai takon. Kenapa kamu lihat saya? Tidak pak, saya cuma lihat saja. Kurang ajar, rendungan saya. Gak lapo-lapo kok taboi. Plak-plok-plak-plok. Karena gak males. Itu termasuk malapetaka. Nggak nafsu itu nggak. Saya ini gak duwe-duwe. Ketok duwe wong. Kepauwihin gak karukan. Ya apa cara aku senjukuk duwe wongku. Saya ini wacara. Itu ndak diperintah oleh syariat kok turuti iso ngutil iso nyopet nuruti hawa nafsu yaiku segorone dosa. Walhasil ngene gampang-gampangan cara desa pokoke kon kepingin nglakoni perkara sing dilarang karo agama iku padha karo kon nuruti hawa nafsu. Jagong-jagongan karo wong-wong biasa-biasa, tapi nek jagongan karo rondo apa-apa gak mule-mule, iku nuruti hawa nafsu. Koni kulit nek jagongan ambek Sri ah kok gak mule-mule sih. Muarake rupane rada iya mek karo aku. Padahal durung karuan iya. Hawa nafsu, jadi segoro. Jenenge segoro yo wakeh tunggale. Wis sembah warang jenenge nuruti hawa nafsu. Allah biyen nyiptakaken akal. Wahai akal, kun fayakun. Wahai akal, jadilah kamu. Den akal dadi. Biyen durung nyiptakno menungso Gusti Allah, ijonok Nur Muhammad tok menungso durung ana. Akal wis ana. Akal ditakoni, ya aklu, akdil. Hei akal, ngadep rene. Akal manut ngadep nang Gusti Allah. Ya aklu adbir, wahai akal, balik kanan gerak. Akal balik kanan gerak. Dikongkon mungku lak balik kanan sih, Dek. Kitabe adbir terjemahe balik kanan gerak. Aja keliru nek maknane. Mergo adbir iku iso makna jengking. Zaman gak mutolaah langsung ya aklu akbil, he akal ngadep rene, fa'akfala. Ngadep sapa akal. Ya aklu adbir, he akal jengking ora apa yang akan jengking Gusti Allah iku lho. Dadi nek maknane ya aklu adbir, wahai akal, balik kanan. Gak. Gusti Allah ngakoni nang akal man anta wa man ana. Sapa kon? Sapa aku? Anta Rabbi allazi kholaqtani, panjenengan menika Gusti kula ingkang nyiptakaken kula, wa ana abduka dhaif, kula niki kawula panjenengan sing apes. Sodakta ya aklu. You are right. Betul engkau akal, aku makholaktu kholkon aksana mingka. gak gawe makhluk sing paling bagus sak liyane kon. Istirahat sik. Makal istirahat mlaku-mlaku mbuh sing didelok nggih kono macem-macem. Nggih akal kula akal sampean kabeh. Ngene ku akal ana sing delok kono, ana sing delok neraka, ana sing delok suwarga, ana sing delok lauh mahfud. Ketepan delok lauh mahfud maca Quran. Wong wis ana Qurane. Bareng diwaca terus kula karo sampean dadi makhluk niki akal diwaken kula diwaken sampean sing akale wong ndelok lauh mahfud maca Quran nggih donya bakale apal Quran sing gak ndelok mbok aja cacak apal Quran nang yai masihan ngaji campun lali nggih esuk-esuk nggih ambek sore-sore pucuke surat Hadid ambek bongkote surat Muluk nggih ditambahin mana ya cok pungkasane surat Hasr ping telu nggih tambahin mana kul hu falak binas telu telu nggih bareng dicatet ditumpuk lha ora padha karo khataman iki rek. Sampeyan biyen akale durung tau ndelok lauh mahfud mbok gak kira. Wong nek potongan akal gak tau ndelok lauh mahfud cangkem digawe ngaji. Sak rukuk lho blangkemen. Amin tak kandhani. Nek potongan cangkem gandang-gandang kae suri gak, Pak. Qur'ane lho gak pecah kok. Anjene iku wis cangkem diatur pinter gandang. Kongkon kiraat lah gak iso. Ambone cangkem lu gak padha. Delok nah. Pedoan lu druk sing pinter gandang ku ambone tetok ambo titik. Cerebe ngon rema. Mugi potongane cangkeme. Ben mandur ngoten Gusti Allah nyiptakno nafsu. Ya nafsu kun fayakun, wahai nafsu, jadilah engkau. Jreng, nafsu dadi. Kaya mang akbil, akbir, ngarep ini. Telolor, telolor gak mang. Balik kanan, gerak. Telolor. Tak pernah dilatih PBB ya. Takoni, siapa kamu? Siapa saya? Kamu, saya. Mereka cek rek. Diuncalon rokok janam jayang sewu satu setahun onok kono kain tolong lontong wah carno aja kapok niku peristiwa ini bintas tekan rokok tetep gak iso nganut dincep nomane nang rokok juk gak dibai badokan cek keluwen. Dintas mana lo cik kurang ajar jangan dincep no mana sakno lah gak ngayare aku kira ngatur nafsu tok terus nafsu sing dereng sempurna niku disukaaken makhluk kabeh niki kulo karo sampean mulane terserah sampean nafsu iku cik kurang ajar nek kurang ajar ojo cedek no barang sing bakale konflet karo nafsu. Apa ae sing gara-gara konslet? Lanang jejer wedok konslet. Gak duwe dhuwit dijejerno dhuwit konslet. Ngono. Gak gelem ngaji dijejerno ludruk konslet. Kapate iso menyanyi tuku kaset karaoke mecocon. Aja dijejerno cek gak konslet. Niku satu-satunya penanggulangan nafsu iku sekorone dosa. Ben wan nafsu lan utawi nafsu manggo nafsu saiki nafsu. Iku bahru sahawati sekorone pira-pira syahwat. Nafsu itu adalah lautan syahwat. Cece titik ngene. Nek nafsu iku pembawaan secara biologis Secara badania setiap manusia mestinya begitu. Manusia itu cenderung enak tapi gak soro. Kowabe wong setelah naik sopo ya. Wong indiluk, wong indamak, pokoknya kepinginane wongku aku seneng tapi mau pegel. Kowabe ngono. Mulane sing jeneng nafsu, ae nafsu tegese utawi kang aran nafsu. Al amaroti kang akeh ngejake elek. Baya kale utawi nafsu iku alatikan tamilu kang condong apa nafsu condong ilat tobi atil badaniati maring watek kang bangsa badania biologis. Nek cara wong ahli biologi, manusia itu ada unsur ini, unsur ini, unsur ini, unsur hayawani, unsur tumbuh-tumbuhan nabati, unsur lain. Engko nek dadi menungso, bibit unsur-unsurku apa sing paling unggul, yaiku besok nafsu ning melok. Anak kula anak sampean unsur hayawani. Besok nek wis gedhe sing condong wis pokoke seneng kaya hewanku seneng. Nafsu nenjen. Nganggur-nganggur playon muda ya kaya wis. Kaya wedhus ngene kok nggih pinggire pager jejer wong loro. Paling ana pertanyaan. Rek wedhus loro sikile pira? Arek cilik ndelok. 8 seitungen gitu. 6 mare Pak Lek ya iku nafsu iku. Anjene sing loro nyelengkrik ngono jawabane. Iku asline, watak asline anjene. Hayawan watak asline ana wong gano wong berbuat ngono iku gak sungkan blas. Wedhus luwate didelek. Wong dinyangu wong ambek blantik dijarno ae bareng dadi rego wedhus sing lanang digawa muleh sing wedok kijenan suarane pale berubah ngene rek lego bae ngono watak murulan perintah apa alati perintah billadzati kelawan pira-pira kang enak-enak jamiatun iku kang ngumpulake liharokati nafsi maring piro-piro obahe nafsu faya mongko utawi nafsu iku makwas sururi ngone ngungsine piro-piro olo waman ta'il akhlaki langsumbre muncule piro-piro akhlak alzami mati kang dipaidu. Nafsu sawat. Nafsu iku kekarepan elek. Kekarepan elek lah malah kekarepan elek sih. Padha mawon. Nafsu iku kekarepan elek baik syariat utawa gak. Mangan iku halal. Sampean nafsu mangan halal. Cuma sampean sawat sampean kepingin mangan ganok niate malah petaka. Mangan rek malah petaka. Mangan niat dikai kekuatan badan ambek cek kuat ibadah. Sampean oleh rezeki akeh ngejak keluarga metu. Ayo rek ngene iki nang depot rek cek tau sekali-sekali. Kepoi ngene aku mangan iki depot nyacak sing entek kira. Metu sampean termasuk nuruti nafsu. Delak siji ya siji ya. Sampeyan mangan halal mangan niku. Tapi sampeyan dadekno kepingin mangan krana wareg, gak mangan krana ibadah, sampeyan termasuk nuruti nafsu masalah. Nafsu tok mangkane nafsu iku nggone dosa. Nggone sawat, nggone kepinginan. Malik iya apa ngaji biyen zuhud. Kapatek mengkleng nang dunya. Dek-dekan sampean disuguhi wong. piring-piring sego sego sego ngarep sampean iwak tahu tempe ambek sambel ana bagedele sing sebelah kono ketok gorengane pitik. Kok gorengane pitik sira wajan rek. Ya ketok iwak pitik nek ketok iwak pitik. Sing cedhek iki ya tempe ambek tahu jukun niku. Aja atik tanganmu mencolot njogo pitik. Iku jar ati nafsu kepingin njogo pitik karepe lak enak to. Tapi nafsu kepingin enak gak soro. Nyambut gawe gak kepingin soro, bayarane akeh. Dikongkon wong, aja soro-soro, buru ana sing akeh. Karepe wong lak ngono. Karepe buru lak ngono. Kuliku nek dikongkon balak-balik mesti remeng. Mbok mangklek jeroaken ngrawang ae. Wong dikongkon itu eh lho kan gak kuli sih. Iya yo wong no balak-balik dikongkon. Lah kan kepinginmu dadi kuli gak dikongkon ta? Yo gak nemen-nemen yen bayaranmu yo akeh. Yo iya ya iku nafsu. Jaga nafsu yo ngono. Iso ni kuli ku dikongkon ae, aja atik mandek. Buruan ya titik le padha ae. Niku yo nafsu duwe kuli limo gak oleh mandek blas, mandek dipliwiki, mandek diseneni, bayarane 2000. Iku karepe jragan ndolek kuli akeh, bayaran titik penggawean akeh. Iku nuruti nafsu. Mangan yo ngono, kepingin mara dhewe. Besu ana sing njuk ana dhewe, nek mari ana sing isuwi. Sampe sing tengok-tengok, ambe rokokan cedhak-cedhit. Dapat kepingin ngono nuruti nafsu. Dijak ngaji kepengen titik ngersula nuruti nafsu. Karuan ngaji suwe diwe ngombe pantes. Mbok jeding iku jake banyune angel. Ben teruse. Dibaleni titik ngene. Awa nafsu iku segorone dosa. Nafsu iku segorone syahwat. Wal mautu khali utawi pati iku bahrul akmali. Segorone pira-pira umur. Pira-i akmari ana sing akmali. Ail mauti tegese utawi pati iku jami'un kan ngumpulake lil akmari maring pungkasane pira-pira umur. Mati pati iku segorone umur. Ngomong ngono sawane gak iso enak. Pati iku segorone umur. Mbok gak ngerti ya. Umur iku ana pungkasane. Monggo sampean nulis iki lho, ana pungkasane. Saiki sampean nyekel komputer, ngetik pertamane gak ero, tapi teko mburi, mundur, mundur. Kene iku pungkasan, tok umpama kaya ngono. Pungkasan tertib, monggo iki nulis catetane wong mati, dina Rebo. Sing mati, sing mati, sing mati, sing mati, sing mati. Malaikat Israel itu catatan sing mati, sing mati. 6 juta mubirona. Berarti titik iki lho pungkasane umur. Ya iku pati ndukure garis pati. Iki. Ya iku pati segorone umur. Ngaten kalian, pungkasane umur mesti mati. Pungkasane umur mesti mati. Pungkasane umur mesti mati. Lah malaikat niku gawe mati kan. Gak lat-lat ngono matek gotong. Pungkasane tok bae umur sing 50 taun tapi dekek pojokan. Sing umur 70 taun kaitane dijokno 70e dadi kaya kene. Sing umur 35 taun dijokno titik 35 ning kene. Sing umur 8 taun netel dekek kene. Sing umur 2 dina pas ning kene. Lha iku pungkasane umur segorone pati. Pun nek ngono tok. Enten sing muni ngene setengahe. Fafi nuskotin Bahrul Akmali Dadi wal mautu bahrul amali, pati iku segorone amal. Faya katoli batin al mautu sundukul amali, mati iku kotake amal. Nek wis mati maksude amal iku wis nggih njerone kotak karing buka tok ae apa amalmu. Dipun terusaken wal qabru utawi kuburan iku bakhrun nadamati, segorone pira-pira susah. Artine kuburan iku samudra beberapa susah. Nggih kuburan niku nggone susah nggih Yai. Iya. Kula wingi mriku mboten rawami arene. Ana apa? Enten orkes. Ya. Ana orkes nggih pinggir kuburan. Kuburane lho melok rawami. Mboten susah blas ae. Kan niku gobloke nemen rek ya gak kuburan niku nyeroni nyeroni kuburan niku. Alam barzakh iku lho. Makane nggih niki ail barzakhi tegese utawi alam barzakh. Al-fasili kang pisah baina dunya wal akhirati, antarane alam dunya lan alam akhirat, iku jami'un kang ngumpulake ngumpulake li anwa'il humumi, maring pira-pira wernane susah. Susahe alatikan yatamanakan arep-arep sapa sahibwa wong kang anduwane susah, wong kang andone umum ngarep-ngarep nek anaha sak temene susah-susah-susah ngono iku iku latakou ora tumiba apa susah. Jare wong-wong ca wis ero getun nggih ndi ana getun ngarep mesti getun nggih mburi. Nggih anjene. Kuburan lho nggone getun. Macem-maceme getun, macem-maceme susah niku nggih jroning kuburan. Sing ana singe lho. Yang wonge sing nggih jero kuburan, wonge sing duwe susah, wonge sing duwe getun iku kabeh ngarani nek gak ana getun. Ayo wong sakmene kae, sampean nggih kuburan besok susah, paling angen-angen. Mbah ya paling ya gak susah wong dipendeme kok susah. Isono kono tekoni malaikat ya tak jawab ya apa pertanyaane marobuka ya tak jawab Allah. Dijawab Gusti Allah pangeranku. Lakonono besok kon kecirit-cirit kon nggih kuburan. Mbok diantem hancur lebur tulangnya. Aduh. Aduh, ngerti ngono biyen aku sembayang, ngerti ngono aku biyen maca Al-Qur'an, ngerti ngono aku biyen sedekah, ngerti ngono aku biyen taat nang wong tuwa, taat nang bapak, taat nang emak, ngono kok nang wangis gulung-gulung anggere ana malaikat liwat desa ngrang, cang kemis. Meneng cep. Malaikat ana pancene ya jare ngomong pancene kon ben kanane balik-balik pancet tae kok. Saiki kon golong-golong anggitmu dirungokno karo bojomu ah. Anggitmu dirungokno kancamu ah. Anggitmu dirungokno makmu ah. Anggitmu dirungokno dulurmu ah. Kalau sing rungokno percuma kon bengok-bengok tuas kentekan energi. Ya apa iki? Malaikat, kula sampean balekaken mawon teng donya tel apa kon? Sembayang oleh dipakean. Lambi kula nggih omat ase enten wis dipe adikmu. Sarung kula nggih omat ase enten wis diwaris. Omamu saiki gak ana pisan. Lho teng pundi ya dientekno sing ijek urip iku.